Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ya ma'syar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari materi pembahasan adabul usyrah wa dzikru as-suhbati wal ukhuwah karya dari al-imam Abu al-Barakat al-Ghizzi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita akan masuki bab at-tawqiru war-rahmah. Bab at-tawqir, memuliakan, dan ar-rahmah, adanya sifat ar-rahmah, kasih sayang kepada seorang kawan. Dalam bab ini muallifu rahimahullah tidak menyebutkan kepada kita bahwasanya terkadang tatkala seorang itu bergaul memiliki teman yang tidak sepadan dari sisi usianya. Ada kalanya seorang yang muda bergaul dengan seorang yang tua. Demikian pula sebaliknya. Maka dalam bab ini perlu sekiranya apabila kita memiliki seorang kawan yang memiliki usia yang lebih tua dibandingkan kita, untuk kemudian kita memuliakan mereka, menghormati mereka. Sehingga atas hal inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab iblaghus salam, menyampaikan salam, Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan agar yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Liyusallim as-saghir 'ala al-kabir. Agar hendaklah seorang yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menghormati mereka. Karena di dalam Islam seorang yang muda dianjurkan untuk memuliakan seorang yang lebih tua umurnya dibandingkan dirinya, sehingga tidak memanggilnya dengan panggilan yang sebagaimana dia panggil kawannya. Dia panggil dia dengan langsung menyebutkan namanya, ya fulan. Ataukah mungkin kalau semisal dia memiliki nama yang panjang, dia singkat, padahal usianya jauh lebih tua dibandingkan dirinya. Seperti Umar, ya kan, dipanggilnya Mer, padahal sudah tua. Nah, ataukah mungkin ada kalanya seorang yang jahil berkawan dengan seorang yang alim, yang berilmu. Yang kecil berkawan dengan gurunya, aminnya, musyrifnya. Seorang santriwati berkawan dengan musyrifahnya, atau sebagian di antara mudarisahnya. Namun janganlah keakraban tersebut menyebabkan dia menelantarkan hak yang dimiliki oleh kawannya tersebut dari sisi usia, dari sisi apa namanya usahanya di dalam mendidiknya, dan yang semisalnya. Ini dianjurkan untuk kemudian memiliki nilai lebih dalam bab at-tawqir wa tahrim, mengagungkannya dan memuliakannya. Demikian pula ar-rahmah, seorang kawan dianjurkan untuk memiliki sifat penyayang kepada kawannya. Karena inilah Nabi SAW menganjurkan seorang muslim untuk membantu kawannya. Bahkan dalam bab membantunya menaikkan barangnya di kendaraannya saja, Nabi SAW menyebutnya sebagai amalan sedekah. wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi fatahmilhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu laka sadaqah. Engkau membantu seorang muslim sehingga dia bisa menaiki kendaraannya. Mungkin kalau zaman sekarang pakai kendaraan bermotor, apa roda 2 atau roda 4, tatkala kendaraan kawan kita ini bermasalah, mungkin bocor atau mungkin kehabisan bensin, kamu tolong antum belikan bensin, antum bantu antar ke tempat penambalan ban dan yang semisalnya, sehingga nantinya dia bisa menaiki kendaraannya. Ini apa yang antum berikan kepada dirinya akan ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sedekah. Sedekah di sisi Allah Tabaraka wa taala yang tentu akan mendapatkan pahala. Akan berpahala seorang melakukannya. Sehingga dalam bab at-tawqir wal tahrim, demikian pula as-syafaqah wal rahmah kepada seorang ikhwan, saudara yang kita miliki, ini tentu bab yang perlu untuk kemudian kita selayaknya memperhatikannya. Karena di dalam Islam dianjurkan seorang yang muda menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang muda. Demikian yang dianjurkan di dalam Al-Islam. Di antara dari bentuk asyafaqah, rasa sayang seorang yang tua kepada yang muda atau yang kecil, adalah dengan mengarahkannya. Dengan mengarahkannya. Seperti contoh seorang yang kecil melakukan kesalahan, maka ditegur. Melakukan hal-hal yang bersifat mendatangkan kegaduhan, keributan, maka diperingatkan. Jangan kemudian menjadi tipikal seorang yang egois, hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang penting saya bisa belajar, yang penting saya bisa murojaah. Kejadian apapun yang berada di sekitarnya, dia tidak menghiraukannya. Mungkin ada anak kecil lempar-lempar sendal kawannya sampai nangis, terjadi perkelahian. Atau mungkin ada seorang anak yang terjatuh, dibiarkan. Alasannya, sudah ada yang ngurus, sudah ada santri besar, sudah ada musyrifnya. Tatkala seorang santri mungkin keluyuran yang masih kecil, ya kan, baru-baru ini sering saya lihat santri-santri kecil kita ini mancing di parit-parit, di selokan-selokan dan yang semisalnya. Ini sudah saya peringatkan untuk kemudian tidak melakukannya. Khawatir kalau semisal terpleset, jatuh dan tenggelam. Khawatir kalau semisal ada ular kobra terpatok dan tiba-tiba saja jatuh sekarat. Ini kemungkinan yang mungkin terjadi. Sehingga bentuk sifat syafaqah warahmah, rasa sayang kita orang tua kepada anak-anak kecil ini, antum deketi mereka, antum peringatkan dengan baik, kalau tidak dijewer. Balik lagi ke pondok, tidak boleh keluyuran dan yang semisalnya. Demikian pula dalam bab asyafaqati warahmah, termasuk pula di dalamnya adalah seorang yang tua menegur yang muda bila seorang muda itu salah. Seperti ada santri kita yang muda, rambutnya itu gaya-gaya kekinian, dipotong separuh saja. Katanya ini lagi ngetren, model punk katanya. Dibiarkan gunduk gitu, katanya mirip tokoh kartun idolanya. Yang ininya ada lancipnya, masya Allah. Ya antum cewer, antum ambil cukuran digundul. Ini termasuk dalam bab asyafaqah warahmah. Ataukah apa saja yang sifatnya khawatir menimbulkan kegaduhan, yang sifatnya dikhawatirkan nantinya menimbulkan perkelahian dan keributan, agar kita sebagai seorang yang tua betul-betul memperhatikan mereka. Ini terkadang pada sebagian pondok-pondok pesantren merupakan satu permasalahan yang terkadang diabaikan. Merasa di situ ada musyrifnya, sehingga kita sebagai seorang ikhwan yang sudah menikah memiliki sifat acuh tak acuh. Itu sudah ada musyrifnya, ataukah itu sudah ada musyrifahnya pada sebagian ummahat, sehingga santriwati gaduh dibiarkan, santriwati mungkin berkelahi dibiarkan, santri mungkin pukul-pukulan contohnya di gang Effendi dibiarkan. Ini tidak selayaknya demikian, namun ditegur, dinasihati dan yang semisalnya. Sehingga ini termasuk bab ar-rahmah wa syafaqah. Lihat di antara bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada yang anak, kepada yang masih kecil. Diriwayatkan tatkala ada salah seorang sobi yang masih kecil menangisi burungnya. Ya, ternyata burungnya itu sakit, mati atau yang semisalnya. Sehingga dia nangis. Maka Nabi SAW mendekatinya sambil mengatakan kepada dirinya, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair, kunyah dari anak kecil itu. Ma fa'ala Nughair, apa yang dilakukan oleh si Nughair itu? Menggodanya agar supaya bisa ketawa, tersenyum. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Bahkan diriwayatkan pernah suatu ketika tatkala Nabi SAW berjalan, tangannya dipegang oleh anak kecil, kemudian dibawa dan main-main oleh anak kecil tersebut. Nabi ikut mengikuti kemana dia berjalan. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga bab at-tawqir, memuliakan seorang yang lebih tua, bab ar-rahmah, mengasihi yang muda dan menyayangi sesamanya, ini termasuk dalam bab adabul usyrah wa dzikru as-suhbati wal ukhuwah, yang bila mana seorang menginginkan kelanggengan dalam berkawan, berinteraksi, agar menerapkan kedua hal ini. Terkadang ada tipikal seorang muda, dia bergaul dengan seorang yang tua selayaknya kawannya. Dari sisi tutur katanya sama seperti dia bicara dengan kawannya. Padahal yang di depannya ini sudah beruban, sudah punya cucu. Sudah punya cucu. Disikapi layaknya kawannya. Ya, mungkin ada yang sampai mau minta saja dielus-elus rambutnya atau ditarik-tarik pecinya. Itu. Padahal dia seorang yang tua. Demikian pula para santri yang kecil, ini sebagai nasihat, peringatan agar supaya memuliakan ami-aminya, agar menghormati yang lebih tua. Ada informasi ada santri-santri kita ini yang sering buang-buangan sendal, ya kan? Sedikit nakal, benci sama kawannya, sendalnya dibuang. Ini jangan demikian. Kalau semisal yang tua, yang besar mengetahuinya, dinasihati, sehingga mengajari kepekaan atas kondisi sekitar, sehingga merasa untuk kemudian bertanggung jawab dan ikut andil di dalam memberikan kebaikan kepada seorang. Ini termasuk dalam bab al-marhub yang dianjurkan di dalam al-Islam. Berkata al-muallif rahimahullah, wa minha ta'zimu hurmatil masyayikh. Di antara dari adabul usyrah wa dzikru as-suhbati wal ukhuwah adalah menghormati, mengagungkan kehormatan para masyayikh, orang-orang yang sudah tua. Istilah masyayikh ini bisa dimutlakan pada dua kelompok orang. Yang pertama tua dari sisi umurnya. Sebutkan dalam satu syair, za'amatni syaikhan walastu bi syaikhin, innama syaikhu man yadubbu dabiba. Kata orang tua apa yang bergaya muda mengatakan mereka menyangka saya ini seorang syekh, seorang yang tua. Walastu bi syekhin, sementara saya ini bukan sebagai seorang yang tua. Ini orang-orang tua maco seperti ini. Sesungguhnya orang tua itu katanya man yadubu dabiba, yang kalau berjalan itu merangkak. Kalau selama berjalannya itu lurus, rusuk tulang apa tulang punggungnya, enggak pakai tongkat, berarti masih muda walaupun sudah tua. Sudah beruban, sudah keriputan dan yang semisalnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala, yang disebut adalah syekh, ya kan? Orang yang tua dari sisi umurnya. Ataukah syekh di sini ditinjau dari sisi al-ilm, kapasitas ilmu yang dimilikinya. Ini perlu untuk kemudian seorang memuliakannya dan menghormatinya. Dikisahkan seperti kisahnya Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam, tatkala beliau menuntun unta, ana lupa gurunya itu. Naam, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Ibn Abbas mengambil ilmu darinya. Maka sang sahabat ini, karena Ibn Abbas adalah termasuk dari ahli al-bait, segan kepada Ibn Abbas karena terdapat satu riwayat yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam agar seorang muslim memuliakan ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia turun dari kendaraannya dan meminta Ibn Abbas untuk menaiki kendaraan yang dinaikinya. Tidak mau dituntun oleh beliau karena beliau sebagai ahlul bait. Namun Ibn Abbas tidak mau menjalankannya, memerintahkan agar dia tetap di atas kendaraannya dan mengatakan perkataan yang masyhur, hakadha umirna bi ulama'ina, seperti inilah kita diperintahkan menerapkannya kepada alim ulama kita yang beradab, yang sopan, yang santun kepada mereka. Ini termasuk dalam bab yang disyariatkan di dalam al-Islam. Sehingga ta'zimu hurmatil masyayikh di dalamnya memiliki dua makna, mengagungkan kehormatan al-masyayikh, bisa yang lebih tua usianya, sehingga yang muda menghormati yang tua. Tidak kemudian malahan mengeceknya, tidak kemudian malahan mengolok-oloknya. Di tengah-tengah masyarakat kita ini, kita melihat dalam bab ini sungguh sangat miris. Bahkan anak kandung saja dari sisi kehormatannya kepada orang tuanya sendiri itu sudah dinomor sekiankan, menganggap orang tuanya seperti kawannya atau pembantunya, yang dengan mudah dia membentak-bentaknya, yang dengan mudah dia mencemoohnya, yang dengan mudah dia merendahkannya. Ini pada sebagian masyarakat demikian fenomenanya, yang sungguh sangat membuat mata yang melihatnya ini ingin menangis sedih. Terlebih lagi kepada orang yang tua, mungkin tetangganya tua namun pikun, ya diketawain, hei kakek, jalannya sudah pakai pakai tongkat, itu diketawain, ayo balapan. Ya tidak bisa suruh balapan sama seorang kakek dan yang semisalnya. Ini tentu termasuk dari bentuk fenomena kerusakan moral dan adab. Dengan ini kita mengetahui bahwasanya ajaran Islam sungguh sangat-sangat memperhatikan akhlak dan adab. Bahkan tolak ukur kemuliaan seorang bukan dilihat dari sisi banyaknya ilmunya, tapi dilihat dari dalam bab al-ilm wal-akhlak wal-adab. Sehingga sebagian salaf menyebutkan, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Diam. Sesungguhnya kami ini terhadap adab yang sedikit lebih kami butuhkan dibandingkan ilmu yang banyak. Sehingga dalam bab adab mereka perhatian. Adab kepada kawannya, adab kepada yang masih muda, adab kepada seorang guru, adab kepada kawan sejawatnya, orang yang lebih tua. Ini seluruhnya benar-benar diperhatikan. Sehingga jadikan semua interaksi yang kita jalankan ini di kesehari-hariannya sebagai satu sarana atau sebab melatih kepribadian, akhlak dan adab yang kita miliki. Mungkin ada di antara kita yang mengajar anak kecil, jadikan sebagai sarana latihan adab yang baik kepada anak-anak kecil seperti apa. Mungkin di sekitar kita ada yang lebih tua, jadikan sebagai sarana latihan seperti apa kita menerapkan akhlak yang baik kepada yang lebih tua. Yang sepadan, yang seletingnya seumur juga demikian. Ini ma'asyarakat ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Yang dengannya diharapkan kita bisa memperoleh faedah adab yang demikian banyak dan luas. Warahmatu wa syafaqatu alal ikhwan. Demikian pula memiliki sifatul rahmah, sifat penyayang. Wa syafaqah, lembut, pengasih kepada saudara-saudara yang kita miliki. Berarti baik saudara kita ini adalah seorang yang lebih tua, atau seorang yang sepadan, atau seorang yang lebih muda. Terapkan sifat rahmah dan sifat syafaqah alaihim, kepada mereka. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya bahwasanya di antara tanda dari tanda-tanda al-marhumin, orang-orang yang Allah tabaraka wa ta'ala rahmati sayangi, adalah mereka orang-orang yang memiliki sifatur rahmah di dalam dirinya. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala merahmati, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang hanya dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala di antara para hamba-hambanya adalah para ruhama. Karena innama itu min adawatil hasr, termasuk dari adawat al-hasr yang memberikan makna tahsir, pembatasan, menunjukkan bahwasanya hanya para ruhama yang memiliki sifat sayang kepada sesamanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kita nukilkan dalam bab al-rahmah ini hadis yang ma'ruf tentang kisahnya salah seorang wanita pelacur yang rela untuk kemudian memasuki satu sumur dan mengisi sepatunya dengan air yang ada di sumur tersebut, disebabkan karena rasa sayangnya kepada seekor anjing yang dalam keadaan kehausan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya dengan sebab perbuatan yang dilakukan, Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni dosanya. Padahal hanya sebatas dia mengasihi seekor anjing yang kehausan. Dari sisi tabiat wataknya galak. Anjing itu kan galak, suka gigit dan suka menggonggong. Namun ternyata ada rasa iba di dalam jiwanya, sehingga diambillah air dengan sepatunya, kemudian diberikan kepada anjing tersebut. Yang menjadi syahid adalah sifatur rahmah. Hatta kepada seekor anjing yang kategori sifatnya adalah hewan yang puas, yang galak, itu saja bisa menyebabkan turunnya ampunan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala kepada pelakunya. Apalagi bila mana sifatul rahmah ini diberikan oleh seseorang kepada seorang manusia. Apalagi diberikan kepada seorang muslim. Yang tentulah efeknya jauh lebih besar. Fadilahnya jauh lebih banyak. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dan praktek aplikasi penerapan sifatul rahmah wa syafaqah ala al-ikhwan. Demikian pula at-tawqir ila al-masyayikh. Ini dikembalikan ke uruf setempat. Karena dalam bab muamalah yang kategori al-ihsan, ini dikembalikan ke uruf adat kebiasaan di masyarakat setempat. Bisa kita lihat. Dan masyarakat kita tentunya dalam bab adab ini perhatian, ya kan, ngerti mereka. Karena itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam bab al-ma'ruf, seperti ma'rufnya seorang anak kepada orang tuanya, tidak disebutkan contoh-contohnya dan apa namanya bentuk-bentuknya secara rinci, namun seluruhnya dikembalikan kepada uruf adat kebiasaan masyarakatnya. Nah, kalau dari sisi contohnya banyak. Seperti contoh, kalau duduk jangan dinaikkan kakinya di atas meja sementara di depannya ada orang yang lebih tua. Ini banyak contohnya. Nah, memanggil seorang yang tua dengan namanya, ini sama sekali tidak menunjukkan sifat al-hurmah kepada yang lebih tua. Kalau dicari pendalilannya dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada, ya kan? Kalau sama orang tua jalannya harus begini, duduknya harus begini, tidak ada penyebutannya. Tapi seluruhnya dalam bab al-ma'ruf, ya kan, disebutkan dalam kaidah usul al-fiqh, al-urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i syarihi lam yuhad. Tidak ada batasannya yang disebutkan di dalam hukum syar'i. Tatkala menyebutkan satu perintah, tidak menyebutkan batasannya, maka dikembalikan kepada uruf setempat. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisikan hasungan anjuran agar seorang muslim menerapkan sifatu taqir war rahmah, at-taqir kepada para masyayikh, kepada yang lebih tua, dan ar-rahmah kepada yang lebih muda. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Bukan termasuk dari golongan kami mereka orang-orang yang tidak menghormati orang-orang yang lebih tua di antara kami dan menyayangi yang lebih muda. Ini bukan termasuk dari kami. Diam itu. Menunjukkan apa yang diamalkannya bukan termasuk dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang bukan termasuk dari ajaran Rasul alaihi salatu wasallam, ini menunjukkan menyelisihi petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, yang akan menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Apalagi menyelisihi perintah Rasul dalam bab at-taqir ilal kubara warrahmah ila sighar. Ini bab yang perlu untuk kemudian kita berupaya mempraktekannya. Termasuk dalam bab ar-rahmah ila sighar, ya, kalau semisal ada anak kecil kita ini mau beli di warung yang kebetulan warung itu berada di seberang jalan, ya kita sebagai orang tua memperhatikan mereka. Ataukah mungkin kalau misal kita sedang duduk di pos ronda, ya kan, depan kita kan ada pos ronda, duduk. Terkadang ikhwan ngobrolan di tempat tersebut. ya sekali-kali melihat keadaan yang ada di jalannya, di depannya. Kalau semisal dilihat ada seorang anak kecil membahayakan para pengemudi jalan, ditegur. Ditegur. Mungkin ada yang main mobil-mobilan yang bisa dinaiki, padahal masih kecil. Jalan itu kayak jalannya sendiri di tengah jalan. Ya diambil, disuruh untuk kemudian berada di pinggirnya. Ini diantara contoh-contohnya. Wa qala alaihi salam, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min ijlalillahi ta'ala ikramu zi syaibati fil islam. Termasuk dalam bab memuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, seorang muslim memuliakan seseorang yang memiliki syaibah, uban di rambutnya di dalam al-islam, itu seorang yang tua yang sudah beruban. Ini perlu untuk kemudian kita menghormati dan memuliakan mereka, memanggilnya dengan sopan. Demikian pula dengan penuh kelembutan, berbicara juga dengan adab. Demikian pula apa namanya, dari sisi menerapkan kesalahan-kesalahan mereka, jangan kemudian kita menegurnya sebagaimana kita menegur teman-teman yang usianya atau mungkin dari sisi umurnya sepadan dengan kita atau di bawahnya, tapi dinasihati dengan nasihat yang baik. Ini termasuk dalam bab at-tukhir, menghormati yang tua. Pada sebagian masyarakat memang dalam bab ini kita melihat mereka benar-benar menanamkannya kepada anak-anak yang berada di sekitarnya. Hingga dulu sewaktu kita masih kecil, kalau bicara sama yang tua dengan bahasa ngoko, bahasa kroma alus itu kan bertingkat-tingkat. Ya. Kalau sama orang tua itu namanya kromo inggil. Ya kan, di bawahnya kroma inggil, kroma apa itu? Ya. Pokoknya ada tingkatan-tingkatannya, itu bahasa Jawa itu. Padahal bahasanya sudah halus, tapi ternyata kurang pas bila diterapkan ke yang tua. Itu ditegur, jangan pakai bahasa itu. Pakai bahasa ini loh ngomongnya. Namun dalam bab at-taqir ini yang diingatkan oleh mereka para ulama, jangan seseorang dengan sebab at-taqir akhirnya menyelisihi ahkam asyariyah. Ini yang banyak di antara mereka para ulama memberikan peringatan. Di antaranya pada sebagian masyarakat, kalau berbicara, berinteraksi dengan yang lebih tua, itu nunduk seperti sujud. Ya kan? Nunduk seperti sujud. Mungkin mau lewat kayak ada uang 1000 di bawahnya itu, mau ngambil, nunduk. Ya, permisi Pak, numpang lewat. Tabi, bahasa butuhnya kan tabi. Dan yang semisalnya. Bahasa Bugisnya tabe, ya betul. Hah? Siapa yang orang Bugis ini? Ya, tabe. Sampai nunduk. Ini diperingatkan oleh mereka para ulama. Dan mereka heran, walaupun dari satu sisi takjub, ya kan, demikian beradabnya ternyata orang-orang Indonesia. Beradab sama yang berilmu, beradab sama yang apa namanya, lebih tua. Dari sisi duduknya orang yang beradab dengan yang tidak beradab beda tatkala duduk bersama seorang yang tua. Dari sisi tutur katanya, dari sisi sifatnya, tindak tanduknya, ini dipuji oleh mereka para ulama. Namun satu hal yang mereka melihat dilakukan oleh masyarakat kita, yakni dalam bab meminta izin ataukah mungkin lewat dalam keadaan ternyata di sekitarnya atau di dekatnya ada orang yang lebih tua, dia menunduk seperti hanya ruku. Nah, ini diperingatkan karena ruku termasuk dalam bab ibadah. Yang tidak diperkenankan seorang memberikannya selain kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dikhawatirkan nanti termasuk dalam bab seseorang memberikan rukuknya kepada makhluk, sehingga khawatir terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Namun dalam bab interaksi dan yang semisalnya, ini diperhatikan. Ataukah mungkin dalam bab walimah, undangan makan, termasuk bab sifatur rahmah wa syafaqah, seorang yang tua kepada yang muda, yaitu tatkala apa namanya makan makanan sementara di meja makan itu kira-kira enggak cukup, maka ambil lauk itu secukupnya. Nah, itu tengah dalam bab dua-duanya itu taqir wa rahmah. Jangan kemudian mentang-mentang saya nomor satu, ini mumpung telurnya ini masih banyak ini, khawatir nanti gak dimakan, saya gak bisa makan lagi. Atau ayamnya, atau dagingnya, diambil sebanyak-banyaknya menggunung, yang paling belakang itu cuma dapat akwa sama kue. Nah, ini masyarakat rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Tapi dilihat, semisal antum dua orang, ternyata di hadapan antum itu ada dua lauk, mungkin telur, mungkin ayam, antum ambil satunya. Dalam satunya. Kalau di belakang antum ini yang lebih tua, berarti kasih ayamnya, kasih dagingnya, antum yang telurnya sama kerupuknya. Atau yang tua di belakang antum ini yang muda, ngalah. Ya kan, antum ambil telurnya, dia yang dagingnya. Ini termasuk dalam bab al-isar. Jangan kemudian ingin dimakan sendiri, dihabiskan sendiri, dalam keadaan yang di belakang tidak kebagian. Aku terkata kalau makan di nampan, itu juga perlu untuk kemudian diperhatikan. Pas kebetulan lauknya enak, jadi masing-masing ngambil lauknya duluan, yang belakang makan cuma sayurnya. Atau mentang-mentang yang makan dengan kita ini masih kecil, gampang dikibuli, diajak ngomong saja nanti lupa dia. Kita yang makan lauknya, diajak ngomong, udah merosak belum? Kita yang makanin lauknya, dia asik jawab, iya mi, belum mi, belum mi. Ternyata lauknya sudah habis. Nah, ini jangan demikian. Tapi termasuk dalam bab ar-rahma wa syafaqati alaihim, ya diterapkan. Syukur-syukur dibagi. Jangan makan dulu. Ini bagi-bagi ini. Sama-sama besarnya, sama-sama kecilnya. Kamu makan yang ini, saya makan yang ini. Ini termasuk dalam bab as-syafaqah war-rahmah. Contoh-contohnya banyak. Contoh-contohnya banyak. Sehingga penjabarannya tinggal kita luaskan. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah ta'ala yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.